Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita pada tafsir surah Al-Kahfi, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca apa yang Allah firmankan pada ayat yang ke-83 hingga ke-88. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayat tersebut mengkisahkan kepada kita tentang salah seorang raja yang soleh yang Allah Jalla wa'ala berikan kepadanya kekuasaan yang luas. Allah pun memberikan kepadanya kemampuan yang luar biasa untuk berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain, sehingga dari satu tempat ke tempat yang lainnya raja tersebut dapat melaluinya dengan begitu cepat dan mudah. Raja tadi adalah Dzulqarnain, sang pemilik dua tanduk. Dikatakan Dzulqarnain, menurut pendapat yang paling kuat dalam bab ini adalah dikarenakan dia menguasai dua tanduk bumi, yaitu timur dan barat. Kekuasaannya terbentang dari arah timur ujung hingga arah barat yang ujung. Karena luasnya kekuasaan raja tersebut, maka disebut dia dengan Dzulqarnain, sang pemilik dua tanduk. Itu adalah julukannya. Adapun namanya, maka diperselisihkan oleh para ulama tentang siapa namanya Dzulqarnain. Ya. Dan wallahu a'lam bissawab, karena tidak ada dasar dan sumber yang pasti dalam pembahasan ini, maka kita serahkan ilmunya hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dzulqarnain ini barakallahu fikum juga diperselisihkan tentang masa hidupnya kapan. Dan yang pasti, Dzulqarnain ini bukan Dzulqarnain yang membangun kota Alexandria yang ada di Mesir, yang disebut dalam bahasa Arab dengan Iskandariyah, atau dalam bahasa umumnya kota Alexandria yang ada di Mesir. Itu yang membangun juga dikenal dengan Dzulqarnain, tapi itu Dzulqarnain Tsani, Dzulqarnain kedua, yang hidup 200 tahun sebelum Masehi, di mana pendamping si Dzulqarnain yang kedua ini adalah salah seorang tokoh filsafat yang masyhur, tokoh Yunani, filsafat Yunani yang masyhur. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sehingga harus dibedakan antara Dzulqarnain yang membangun Alexandria dengan Dzulqarnain yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah raja yang soleh, yang disebutkan wazirnya, pembantu kerajaannya adalah Nabiullah Khidir alaihi salam, kama qil, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir. Adapun Dzulqarnain yang kedua, ya, yang berjarak dengan Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini sekitar 2000 tahun jauh sebelum itu, ya. Dzulqarnain yang kedua ini adalah raja yang kafir. Ya, pembantunya, pembantu kerajaannya adalah Aristoteles, tokoh filsafat Yunani kuno yang membangun kota Alexandria, sehingga sangat jauh, ya, sangat jauh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat-ayatnya yang mulia ini bahwasanya Dzulqarnain, wa atainahu min kulli syai'in sababah, kami berikan kepada dia untuk mencapai segala sesuatu itu sebabnya. Maksudnya mudah. Dia mau mendapatkan segala bentuk apa yang dia inginkan mudah. Mau ke sana mudah, mau ke sini mudah. Berjalan ke timur mudah, berjalan ke barat juga mudah. Berbagai macam kemudahan Allah berikan kepada Dzulqarnain dengan kemudahan itu. Maka dia manfaatkan. Maka berhasillah beliau Raja Dzulqarnain, raja yang soleh, raja yang adil, untuk menguasai berbagai macam belahan bumi, daerah-daerah yang ada di antara timur dan barat, hingga dijulukilah beliau dengan Dzulqarnain. Ikhwati fillah rahimakumullah, juga di ayat-ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana Dzulqarnain ini menyusuri jalan hingga dia tiba di maghribas syams, hingga dia tiba di tempat tenggelamnya matahari, di ujung barat bumi. Dia mendapati, wa wajada indaha qauma, dia mendapati di tempat tersebut, di tempat terujung baratnya bumi, tempat tenggelamnya matahari di sana, di air yang berlumpur, fi ainin hamiah, beliau mendapati suatu kaum yang kafir atau fasik. Maka Allah mewahyukan kepadanya, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna, wahai Dzulqarnain, boleh kamu menyiksa mereka karena kafirnya mereka, fasiknya mereka, karena maksiatnya mereka. Dan boleh juga engkau tetap berbuat baik kepada mereka. Namun Dzulqarnain, seorang raja yang saleh, seorang raja yang hakim, bijaksana, seorang raja yang adil, maka tidak mengambil sikap sama rata di semua orang-orang yang dia dapati di tempat tersebut. Maka Dzulqarnain mengatakan, qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuh thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Adapun yang zalim dari mereka yang tidak mau beriman, tidak mau taat kepada Allah, maka kami akan menyiksa mereka. Bisa jadi dibunuh, bisa jadi dihukum, bisa jadi disandra, kata ahli tafsir. Seperti itu, kami akan menghukum mereka dengan tiga bentuk hukuman tadi. Ada yang dibunuh, ada yang disandra, ada yang dihukum, ya, dicambuk, disiksa. Adapun orang-orang yang zalim, maka kami akan hukum mereka, kami akan siksa mereka, kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah, kemudian Allah akan mengazab mereka dengan azab yang lebih pedih. Dan ini adalah sikap yang tepat dari seorang raja setelah beliau mendakwahi mereka dan tidak mau menyambut ajakan tersebut, maka azablah yang pantas untuk diterima. Wa amma man amana wa amila salihah falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Tapi di antara mereka yang beriman dan beramal soleh, maka akan diberikan kepadanya balasan terbaik atas iman mereka, atas amal soleh mereka. Mereka akan diganjar oleh Allah dengan balasan yang terbaik. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. Dan kami akan memudahkan segala urusan mereka. Tidak dipukul rata. Yang zalim siksa. Yang zalim dihukum. Yang tidak mau ta'ah dihukum. Tapi yang mau beriman kepada Allah dan mau beramal soleh, maka urusannya akan dipermudah oleh beliau Raja Dzulqarnain. Ini apa yang Allah sebutkan di dalam ayat tentang perjalanan beliau menuju ujung barat bumi. Maka berikutnya barakallahu fikum, di ayat yang ke-89, dan ini yang akan kita bahas insyaallah taala di malam hari ini, ayat 89 hingga seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha matli'a syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra." Kemudian Dzulqarnain kembali menyusuri jalan, tsumma atba'a sababa, yang tentunya dengan mudah, tidak kesulitan dia menyusuri jalan-jalan yang ia lalui, hingga jalan yang beliau susuri tadi membawa beliau hatta idza balagha matli'a syams, hingga dia pun sampai di tempat terbitnya matahari. Berarti di ujung timur. Kalau tadi di ujung barat, beliau kembali berjalan sampai ke tempat terbitnya matahari, yaitu ke ujung timur. Dan di sana wajadaha tatlu'u ala qaum, dia mendapati matahari itu terbit di tengah-tengah kaum yang lam naj'al lahum min duniha sitra, yang tidak kami jadikan bagi mereka penutup. Maksudnya, kata para ahli tafsir, juga inilah yang diutarakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, matahari itu terbit di ujung timur, di tempat yang orang-orang di sana itu tidak ada penutupnya. Maksudnya, wajadaha tatlu'u ala unasin laisalahum sitrun minasyams. Dzulqarnain mendapati matahari itu terbit di tengah-tengah manusia yang tidak ada penutup dari matahari. Mereka tidak punya penutup yang menutupi badan mereka dari matahari. Bisa jadi imma li'adam isti'dadihim fil masakin, bisa jadi karena mereka tak punya rumah. Mereka tidak bertempat tinggal. Ya, mereka tidak memiliki rumah-rumah untuk berlindung dari matahari. Wa dzalika li ziyadati hamjiyatihim wa tawahhushihim. Itu karena sangat terbelakangnya mereka. Karena sangat terbelakang dan enggak kenal dengan orang-orang, ya. Istilahnya terisolasi dari manusia-manusia yang lain, sampai mereka enggak kenal ternyata kalau ada matahari harus berlindung dengan rumah. Mereka sangat terbelakang. Wa adami tamaddunihim. Wa imma likauni syamsi daimatan indahum. Itu tadi tafsiran yang pertama. Ya, bisa jadi mereka itu orang-orang yang enggak punya rumah karena sangat terbelakang sampai tidak terfikirkan untuk membuat rumah. Tafsiran yang kedua, kata Syekh As-Sa'di, bisa jadi maksudnya ayat Allah di atas, kami tidak menjadikan bagi mereka itu ada penutup. Wa imma likauni syamsi daimatan indahum. Bisa jadi pula maknanya, matahari itu selalu muncul di tengah-tengah mereka. Ini tidak ada gelap. Jadi selalu muncul matahari itu, selalu bercahaya. Ada cahaya yang membersamai mereka. La taghrubu anhum ghuruban yudhkar, di mana matahari tidak tenggelam sebagaimana biasanya yang menyebabkan adanya malam. Nah, itu dua tafsiran yang dimungkinkan memaknai ayat di atas. Wallahu a'lam bissawab. Intinya tempat tersebut adalah tempat yang jauh. Tempat yang benar-benar timur. Dan wallahu a'lam secara pasti tempatnya di mana. Namun Dzulqarnain dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya sampai ke sana. Hingga fawasala ila maudhi'in in qata'a anhu ilmu ahlil ard. Dzulqarnain pun tiba di sebuah tempat yang penduduk bumi tidak tahu itu di mana. Tapi itu masih bagian dari bumi. Ya. Jangankan tahu pun tidak, apalagi fadlan an wusulihim iyyahu bi abdanihim, apalagi sampai mereka tiba di sana dengan badan-badan mereka. Ya. Tahu aja enggak, apalagi sampai di sana. Tapi ya, fa kullu hadza bi taqdirillahi lahu wa ilmihi bihi. Tapi dengan itu Dzulqarnain tetap sampai di sana dengan takdir dari Allah dan ilmu yang beliau miliki. Tiba dia sampai di ujung timur yang tempat itu wallahu a'lam di mana, lam naj'al lahum min dunihi sitra. Di timur yang orang-orangnya sangat terisolasi dari manusia yang lain, sangat terbelakang, atau bisa jadi maksudnya adalah tempat di ujung timur yang matahari tidak tenggelam sehingga menyebabkan malam. Wallahu a'lam bishawab. Ada negeri yang tidak ada malamnya? Ada, tapi di timur atau di utara? Agak ke utara. Ini di timur. Wallahu a'lam di mana tempatnya. Tapi tadi ya, sebagaimana Allah sebutkan di ayat ya, di ayat ke-84, inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dzulqarnain ini kami berikan kemampuan kepadanya memang di muka bumi sehingga segala apa yang dia mau dia punya sebab untuk sampai ke sana. Ya, tempat-tempat dimanapun dia mau sampai, sampai dia. Wallahu a'lam juga ya, bentuk kekuatan yang Allah berikan kepada beliau itu apa? Disebutkan kisah-kisah ya, disebutkan nukilan-nukilan tentang kekuatan-kekuatan yang beliau punyai, tapi semuanya itu ya, semuanya adalah Israiliyat ya. Cerita-cerita Bani Israel yang tentunya tidak bisa kita percaya 100%, tidak bisa kita percaya. Nah, wallahu a'lam. Sehingga semata-mata kita mengimani apa yang Allah ceritakan. Jadi betul-betul memiliki kemampuan yang masya Allah. Kemana mau sampai, sampai beliau. Dengan cara-cara dan kemampuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau. Dzulqarnain. Kadzalika waqad ahatana bima ladaihi khubra. Allah melanjutkan, dan demikianlah kami telah meliputi apa yang ada pada Dzulqarnain ilmunya. Ini sampai di tempat manapun Dzulqarnain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami tahu dia di mana. Nah, setelah sampai di ujung timur, Allah menceritakan selanjutnya, tsumma atba'a sababa. Kemudian ia kembali menyusuri jalan. Dan kata para ahli tafsir, ya, jalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini setelah Dzulqarnain sampai ke ujung barat, kemudian sampai ke ujung timur, dia berjalan lagi, maksudnya adalah dhahaba mutawajjihan minal masyriq qasidan lishimal. Dia pergi mengarah dari timur menuju utara. Jadi berjalannya sekarang setelah timur arah berikutnya adalah ke utara. Lishiman. Hatta idza balagha baina saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Kata Allah Subhanahu wa taala, hingga tatkala dia telah sampai di antara dua gunung, yang dua gunung itu juga enggak tahu di mana. Secara pastinya entah di mana dua gunung yang ada di timur ini. Wajada min dunihima qauman, dia mendapati di balik dua gunung itu ada suatu kaum yang la yakaduna yafqahuna qaula, hampir-hampir mereka tidak memahami satu ucapan pun. Ya, karena juga sangat terisolasinya mereka. Karena sangat terbelakangnya mereka. Sehingga orang bilang apa dia enggak tahu. Dia mengucapkan apa orang yang dengar juga enggak tahu. La yakaduna yafqahuna qaula. Tapi Dzulqarnain, karena ilmu yang Allah berikan kepada beliau, dan di antara kemampuan yang menonjol pada Dzulqarnain adalah bahasa. Ya. Bisa bercakap-cakap dengan bahasa yang banyak. Nah, maka Dzulqarnain paham itu. Apa ucapan orang-orang ini yang beliau jumpai di balik dua gunung. Wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Tatkala dia telah sampai di antara dua gunung, dia mendapati di baliknya ada suatu kaum yang hampir-hampir tidak memahami satu ucapan pun. Mereka berkata, qalu ya dzal qarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka pun berkata, wahai dzal qarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk Allah yang merusak di muka bumi. Maka maukah kami berikan kepada engkau balasan yang besar, namun engkau harus membuatkan untuk kami dengan mereka, bangsa Ya'juj dan Ma'juj, pembatas dan tembok yang kokoh. Nah, ini barakallahu fikum, dua gunung itu ternyata adalah tempat berkumpulnya makhluk-makhluk Allah dari kalangan manusia yang dikenal dengan Ya'juj dan Ma'juj. Berada di antara dua gunung. Yang itu juga ya entah di mana. Wallahu alam, secara pastinya tidak tahu, tapi Dzulqarnain tiba di sana. Orang-orang yang ada di sekitar Ya'juj dan Ma'juj yang mengeluhkan ya tentang bagaimana merusaknya Ya'juj dan Ma'juj, Allah firmankan tentang mereka adalah orang-orang yang hampir-hampir enggak paham ucapan orang. Karena jauh terisolasi dari manusia yang lain. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, disebutkan penjelasannya oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, fawasala ila ma baina saddaini wa huma saddani kana salasilu jibalin ma'rufaini fi dhalika zaman. Dzulqarnain tiba di antara dua gunung di arah utara sana. Saddan baina Ya'juj wa Ma'juj bainan nas, di mana gunung itu membatasi antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia yang lain. Nah, wajada min duni saddaini qauman la yafqahuna qaula, dan di balik gunung itu Dzulqarnain mendapati suatu kaum yang hampir-hampir tidak pernah, yang hampir-hampir tidak bisa memahami satu ucapan pun, li'ujmati alsinatihim, karena sangat ajamnya lisan mereka. Jadi benar-benar berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Sangat ajam. Bagi semua bahasa, bahasa orang-orang ini yang ditemui Dzulqarnain ini ajam, asing. Gak ada bahasa serapan sama sekali sehingga kita bisa paham. Ya. Kalau kita di Indonesia ini kan meskipun ya bahasanya ajam bagi bahasa-bahasa yang lain, tapi ada kata-kata serapan, ya kan? Ada yang terambil dari bahasa Arab dan itu banyak, ada yang terambil dari bahasa Inggris, mungkin dari bahasa Belanda dan yang lainnya. Ada. Nah, kalau mereka ini betul-betul ujmah lisannya, sangat ajam lisannya mereka, hingga tidak bisa memahami apa yang diucap manusia dan manusia tidak bisa memahami apa yang diucap mereka. Waqad a'tallahu dzal qarnaini minal asbabil ilmiyah ma faqiha bihi alsinata ulaikal qaum wa faqihahum. Dan Allah telah memberikan kepada Dzulqarnain sebab-sebab ilmiah yang dengannya beliau bisa memahami bahasa orang-orang tadi. Nah, bisa paham. Ya. Kemampuan berbahasanya bagus. Maka, waroja'ahum waroja'uhu. Maka Dzulqarnain mengajak bicara mereka, mereka pun mengajak bicara Dzulqarnain. Fashtakau ilaihi dharara ya'jujin wa ma'juj. Maka mereka orang-orang ini yang ada di balik gunung mengeluhkan kepada Dzulqarnain tentang sangat bermadaratnya ya'juj dan ma'juj yang ada di sekitar gunung itu, yang dikatakan gunungnya memiliki thughrah, memiliki lubang dan gua. Dari situlah muncul dan keluar Ya'juj dan Ma'juj, menjadi rumah mereka gunung itu. Wahuma, dan kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, dan Ya'juj dan Ma'juj keduanya adalah ummatani azimatan min bani Adam. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah dua umat besar dari kalangan bani Adam. Jadi mereka manusia, bukan jin. Mereka manusia dari keturunan Adam dan Hawa, bukan dari keturunan yang lain. Adapun nukilan-nukilan yang menceritakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu bukan manusia, maka itu tidak berdasar. Atau mereka manusia tapi tidak lahir dari Hawa. Ya. Dikisahkan, dinukilkan untuk dibantah oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Ada yang bilang kalau Ya'juj dan Ma'juj ini adalah afwan berasal dari maninya Nabiullah Adam, ya. Di mana beliau ihtilam, ya, mimpi basah. Kemudian dari mani itu Allah ciptakan makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini pernyataan ini konyol, ya. Tidak berdasar sama sekali. Yang tepat, Ya'juj dan Ma'juj ini termasuk bani Adam, manusia, yang lahir juga dari ibunda Hawa. Dari anak keturunannya Nuh. Ya. Karena Nuh memiliki beberapa keturunan. Di antara keturunannya Nabiullah Nuh ada Yafith. Anak yang namanya Yafith. Yafith bin Nuh. Yang kata Rasul alaihi salatu wassalam, Yafith ini adalah Abu Turk. Ayahnya orang-orang Turk. Yang disebutkan para ulama, bangsa Turk sekarang ini, ya, daerah-daerah Turki, Chechnya, kemudian Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, dan seterusnya. Daerah-daerah Asia Tengah. Itu bangsa Turk yang sekarang tentunya tempat mereka bernegara, ya, beda-beda. Bahasanya juga berbeda-beda. Tapi mereka disebut dengan bangsa Turk. Dan Ya'juj dan Ma'juj dari bangsa itu. Ya. Ya'juj dan Ma'juj dari bangsa itu. Dari bangsa Turk. Keturunannya Yafith bin Nuh. Namun mereka ini berbeda. Merusak. Manusia-manusia perusak. Sampai barakallahu fikum diadukan kepada Raja Dzulqarnain untuk dibuatkan apa? Tembok yang kokoh dan besar. Membatasi mereka ini dengan keumuman manusia yang lain. Karena kalau bercampur, hancur bumi. Kalau bercampur, rusak bumi ini, sebagaimana ya yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, bagaimana nanti di akhir zaman Ya'juj dan Ma'juj ini akan keluar. Mereka umat yang besar, banyak mereka itu, tidak sedikit. Bahkan dalam riwayat Bukhari, ini untuk menggambarkan kepada kita bagaimana banyaknya Ya'juj dan Ma'juj dibandingkan dengan bangsa manusia yang lain. Dalam riwayat Bukhari dari hadisnya Musaid al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah ya Adam. Allah akan berkata nanti di hari kiamat, wahai Adam. Yaqul labbaika rabbana wa sa'daik. Maka Adam pun menjawab, labbaika ya rabbana. Aku memenuhi panggilanmu wahai Rabb kami. Fayunada bisaut. Maka Adam pun diseru dengan suara, innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'san ilannar. Wahai Adam, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk engkau mengeluarkan dari anak keturunanmu manusia-manusia yang akan dikirim ke neraka. Adam pun bertanya, ya Rabbi, wa ma ba'dunar? Ya Rabbi, apa itu atau siapa mereka orang-orang yang akan dikirim ke neraka dari anak keturunanku? Maka dikatakan, min kulli anfin ura qala tis'amiatin wa tis'atan wa tis'in. Dari setiap 1000 keturunanmu, ba'dunar yang akan dikeluar, yang akan dikirim ke neraka adalah 999-nya. Dari setiap 1000 yang kamu lihat dari anak keturunanmu yang akan dikirim menjadi ba'dunar adalah 999. Maka Nabi mengatakan, fahina idzin tadaul hamilu hamlaha wa yashibul walid. Tatkala manusia mendengar itu, yang hamil langsung melahirkan itu, ya. Yang hamil langsung melahirkan, anak-anak langsung beruban, karena betapa takutnya mereka ternyata dari 1000 keturunan anak Adam yang menjadi ba'dunar yang akan dikirim ke neraka 999, yang tidak satu. Nah, maka mencekam dikala itu, tatkala ini disampaikan kepada Adam, sampai Nabi membahasakan kalau ada orang hamil dengar langsung melahirkan itu. Kalau ada anak kecil dengar, langsung anak kecil itu pasti akan beruban. Karena sangat takutnya. Bagaimana? 1000, yang selamat 1. Yang menjadi ba'thunar adalah 999. Fasyaqa dhalika ala nas. Maka hal ini pun sangat berat bagi manusia yang ada hadir di sana. Hatta taghayyarat wujuhuhum, sampai wajah-wajah mereka pun berubah. Kita mendengarnya juga merinding, langsung berubah wajah kita, takut. Apakah kita termasuk yang selamat? Tapi ternyata barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, min ya'juj wa ma'juj tis'amiatin wa tis'atan wa tis'in wa minkum wahid. Dari 1000 itu, yang menjadi ba'dunar adalah Ya'juj dan Ma'juj yang berjumlah 999. Yang satunya kalian. Yang satunya itu kalian. Yang 999 yang menjadi ba'dunar itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini. Ini menunjukkan bagaimana besarnya jumlah mereka, Ya'juj dan Ma'juj, dibandingkan manusia-manusia yang lain, sampai perbandingannya adalah berapa itu? Kalau di sini usyru usyril usyur, 1/10, 1/10-nya 1/10 lagi. Ya, berapa jadi itu? Ya pokoknya banyak sekali. Ya. Tuh. Ya'juj dan Ma'juj kalau dibandingkan 999 yang bukan Ya'juj dan Ma'juj, satu. Ya makanya disebut ya dalam hadis, tatkala Ya'juj dan Ma'juj keluar itu enggak ada orang bisa perang lawan mereka, itu enggak ada yang bisa. Itu kan keluar, nanti kita bacakan hadisnya insyaallah di waktunya. Tatkala Ya'juj dan Ma'juj keluar itu, zaman yang sedang berkuasa adalah Nabi Isa alaihi salam. Jadi setelah peristiwa Mahdi, kemudian peristiwa Dajjal, ya kemudian Nabi Isa turun membunuh Dajjal, kemudian Nabi Isa berkuasa. Nah, di tengah-tengah kekuasaannya Nabi Isa yang penuh dengan kemakmuran dan kesejahteraan, hancur ini bentengnya Ya'juj dan Ma'juj. Benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain. Mereka melewati danau-danau, habis sama mereka itu. Disedot. Mereka buat minum habis. Ya. Karena banyak sekali jumlah mereka. Dan tidak ada kaum muslimin bisa mengalahkan mereka. Sehingga yang dilakukan oleh manusia di kala itu hanya berlindung di benteng-benteng. Hanya berlindung di benteng. Tidak ada bisa melawan mereka. Sehingga tatkala Ya'juj dan Ma'juj melihat manusia sudah tidak ada. Karena memang di benteng-benteng mereka berlindung. Mereka bilang, Qaharna ahlal ard. Kata Ya'juj dan Ma'juj, kami sudah mengalahkan penduduk bumi semua. Sudah tidak ada kosong. Isinya bumi adalah Ya'juj dan Ma'juj. Maka tinggal kami akan mengalahkan penduduk langit. Mereka lemparkan panah-panah itu ke langit. Ya. Dan Allah takdirkan tatkala panah itu turun ada darahnya. Sudah tambah yakin lah. Penduduk bumi kalah, penduduk langit juga kalah. Karena di panah, panahnya turun ada darah. Sudah tidak ada lagi yang bisa ngalahkan mereka di kala itu. Karena banyaknya. Nah. Maka yang bisa mengalahkan mereka adalah Zat yang menciptakan mereka. Nabiullah Isa alaihi salam berdoa untuk Allah Jalla wa'ala menghancurkan mereka. Dan Allah kirimkan seperti dud. Ya, seperti kutu. Ya, kutu yang menggigit leher-leher mereka. Dan dengan itu pun mereka mati. Semuanya mati. Dan tidak ada satu jengkal bumi pun. Tatkala Ya'juj dan Ma'juj mati dalam satu kali waktu. Tidak ada satu jengkal bumi pun. Melainkan ada mereka. Jadi penuh. Ya. Bisa gak ngangkat mayat-mayatnya Ya'juj dan Ma'juj? Setiap jengkal gak ada tersisa kecuali pasti ada mereka. Maka gak ada manusia juga bisa. Mereka sudah kalah Ya'juj dan Ma'juj. Gak bisa juga disingkirkan mayatnya. Maka Allah kirimkan burung. Ya, Allah kirimkan burung untuk membawa mereka dan ditempatkan di tempat yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ini menggambarkan bagaimana banyaknya mereka. Kalau dibandingkan tadi dalam hadis Bukhari, kita satu mereka 999. Tatkala mereka mati semua penjuru bumi, enggak ada satu jengkal kelihatan tanahnya, pasti ada mereka. Ada mayatnya mereka. Banyak sekali. Nah, sehingga barakallahu fikum benar-benar ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah orang-orang ini yang mengadukan kepada Dzulqarnain itu benar adanya. Ini benar-benar Ya'juj dan Ma'juj adalah perusak. Sampai Dzulqarnain yang diminta untuk membangun tembok pemisah antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia-manusia yang lain. Ikhwati fillah rahimakumullah. Mereka mengatakan inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard wa hadzul qarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini merusak di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda? Maukah kami memberikan kepada engkau imbalan tapi kamu harus menjadikan antara kami dengan mereka ada pembatas? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa dalla dzalika 'ala 'adami iqtidarihim bi anfusihim 'ala bunyanis sadd. Ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak mampu berbuat sendiri untuk membangun tembok yang ada. Wa 'arafu iqtidara dzulqarnain 'alai, dan mereka tahu kalau Dzulqarnain bisa. Fabadalu lahu ujratan liyaf'ala dzalik, maka mereka pun mau berusaha untuk mengumpulkan imbalan besar supaya Dzulqarnain mau berbuat apa yang mereka inginkan, membangunkan tembok. Tapi Raja Dzulqarnain adalah raja yang saleh tadi sebagaimana disebutkan di awal. Maka dia pun mengatakan, Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'ainuni biquwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Maka Dzulqarnain menjawab, apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik. Jadi tidak usah kasih balasan. Apa yang sudah Allah kasih kepadaku itu jauh lebih baik dibandingkan apa yang akan kalian kasih kepadaku. Tapi fa'ainuni, cukup kalian bantu aku dengan kekuatan kalian, aj'al bainakum wa bainahum radma. Aku akan membuatkan pemisah tembok antara kalian dengan mereka. Ya, yang diminta sama Dzulqarnain ta'awunnya, bantuannya. Nah, ini juga mengingatkan kita, sekuat-kuat apapun manusia tetap masih butuh bantuan orang lain. Sekuat-kuatnya Dzulqarnain bisa kesana, bisa kemari. Tapi tatkala membangun tembok, beliau gak mau kerja sendiri. Ya, tidak mampu bekerja sendiri juga. Makanya fa'ainuni, bantu aku. Tolong. Gotong royong. Bantu aku, aj'al bainakum wa bainahum radma, akan aku bangunkan untuk kalian pemisah antara kalian dengan mereka. Berikutnya barakallahu fikum, atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina sadafai qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh 'alaihi qitra. Kata Dzulqarnain, bawakan kepadaku lempengan-lempengan besi. Jadi membangun temboknya adalah dengan lempengan-lempengan besi. Bukan batu, bukan yang lain. Zubarul hadid. Ya. Hatta idza sawa baina sadafain, hingga tatkala lempengan-lempengan besi tadi sudah ditumpuk tinggi dan panjang. Luas, ya. Tinggi, panjang. Hingga tembok tadi menyamai dua gunung. Setara, sejajar dengan dua gunung. Ya. Menunjukkan tinggi sekali tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain. Hingga tatkala tembok tadi yang dibangun oleh beliau telah menyamai dua gunung, qala infuhu. Qala infuhu. Maka Dzulqarnain mengatakan, tiup. Maksudnya nyalakan api. Nyalakan api di atas tembok tersebut. Idza ja'alahu hatta idza ja'alahu naran, hingga tatkala tembok tadi sudah berapi, semuanya sudah menyala apinya, qala atuni ufrigh 'alaihi qitra. Dia mengatakan, bawakan kepadaku ya tembaga cair dan aku akan siramkan cairan tembaga itu di atas tembok yang dibangun. Nah, jadi temboknya tinggi, besar, terbuat dari besi, dan barakallahu fikum, cairan tembaga. Nah, ayat ini membantah sebagian orang yang menganggap bahwasanya tembok Dzulqarnain adalah tembok Cina. Ya, ada yang bilang kalau temboknya Dzulqarnain adalah tembok Cina. Bahkan dibukukan dengan membawa pembahasan-pembahasan tarikh secara sejarah dan geografi dan yang lainnya. Tapi itu semuanya pembahasan tebal dalam kitab itu terbantahkan dengan ayat ini. Karena beda bahan terbuatnya tembok Cina itu dengan tembok yang digambarkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam ayat ini. Dzulqarnain, tembok yang dia buat itu tingginya menyamai gunung. Ya. Bahannya juga zubarul hadid, lempengan besi. Dan ada tembaga cair yang disiramkan di atas tembok tersebut. Nah, menjadi tembok yang sangat kokoh. Tembok yang sangat kuat. Famastau an yadharuhu. Wa mastata'u lahu naqaba. Allah mengatakan, maka mereka pun tidak bisa menaikinya. Ini Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa menaiki tembok itu. Benar-benar mereka terhalang dari manusia yang lain. Mereka tidak bisa menaikinya. Wa mastata'u lahu naqaba. Dan mereka juga tidak bisa memahatnya. Kokoh, kuat. Tidak bisa dipahat, tidak bisa dinaiki. Qala hadza rahmatun min rabbi. Maka berikutnya di akhir ayat, ya, di akhir kisah ini Dzulqarnain mengatakan hadza rahmatun min rabbi. Ini adalah kasih sayang dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu daka. Maka apabila apa yang dijanjikan oleh Rabbku itu tiba, maka ia akan menjadikan tembok kuat ini runtuh. Wa kana wa'du rabbi haqqo. Dan sungguh janji Rabbku benar-benar nyata. Jadi kuatnya tembok Dzulqarnain yang Allah sebutkan bagaimana tembok tersebut terbuat dari bahan apa, setinggi apa, itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya luluh lantah apabila Allah menghendaki. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini ayat-ayat yang Allah jalla wa ala sebutkan untuk mengisahkan kepada kita tentang Raja Dzulqarnain, bagaimana kekuatan yang Allah jalla wa ala berikan kepada beliau dan bagaimana luar biasanya kemampuan yang beliau miliki. Namun bersamaan dengan itu, dengan betapa luar biasanya kekuatan yang beliau punya hingga berhasil membangun tembok yang memisahkan kita, ya, penduduk bumi, dari manusia-manusia yang bernama Ya'juj dan Ma'juj, dia tidak sombong. Dzulqarnain tetap mengatakan hadza rahmatun min rabbi, ai min fadlihi wa ihsanihi alayya. Ini termasuk keutamaan dan kebaikan Allah atasku. Ini bersyukur dapat kebaikan, tidak sombong, tidak congkak. Wa hadhihi halul khulafa'i shalihin. Inilah kondisinya, inilah keadaannya para raja yang soleh. Idza manallahu 'alaihim bin ni'amil jalilah izdada syukruhum wa iqraruhum. Kalau Allah tambahkan kepada mereka nikmat yang banyak, maka bertambah pula rasa syukur mereka dan bertambah pengakuan mereka terhadap nikmat tersebut. Ini yang harus kita tiru, ya. Yang harus kita contoh dari sosok Dzulqarnain. Sekuat-kuat apapun manusia, sebanyak apapun nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka itu tidak dibenarkan untuk menjadikan alasan dia sombong dan congkak, merasa tinggi di atas manusia yang lain. Nah, justru yang harus dilakukan oleh orang yang bertambah kebaikannya, bertambah nikmat Allah atasnya adalah izdada syukruhum wa iqraruhum wa i'tirafuhum bi ni'matillah. Bertambah syukurnya, bertambah pengakuannya kalau itu adalah nikmat Allah jalla wa ala. Lihat bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Allah tundukkan kepadanya kerajaan muka bumi. Juga Allah tundukkan kepadanya manusia, jin, hewan, semuanya tunduk kepada Nabi Allah Sulaiman. Dan beliau mampu memahami bahasa-bahasa mereka, bahasa burung, bahasa semut. Ya, karena mereka juga punya cara berbicara. Dan kita tidak tahu itu. Tapi Sulaiman alaihi salam, Nabi Allah yang mulia, punya kemampuan itu. Nah, bersamaan dengan banyaknya apa yang Allah tundukkan kepada Nabiullah Sulaiman, Allah berikan kepadanya kerajaan yang tidak akan diberikan kepada orang-orang setelahnya. Dan itulah permintaannya Nabiullah Sulaiman. Mulkan layan bagili ahadin minal alamin. Kerajaan yang tidak akan diberikan kepada siapapun setelah beliau. Nabiullah Sulaiman tatkala bersikap terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan Rabbku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah mengujiku apakah aku mau syukur atau kufur. Nah, jadi nikmat yang Allah kasih kepada Nabiullah Sulaiman, beliau menyadari ini ujian. Ujian apa? Apakah saya syukur atau kufur? Apakah saya mau mengakui ini nikmat Allah, atau justru malah fana'udzubillah min dzalik, mengingkari itulah nikmat Allah jalla wa ala, sebagaimana yang diperbuat oleh Qarun. Kalau Qarun ini congkak dia, bertambah nikmat tapi bertambah congkak, bertambah nikmat bertambah sombongnya. Sampai tidak mau menisbatkan apa yang dia punya dari harta, ya. Tidak mau dia nisbatkan itu kepada Allah jalla wa ala. Dia mengatakan bahwasanya innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat harta-harta ini karena ilmu dan kecerdasanku. bukan dari Allah. Saya dapat ini karena aku cerdas. Saya dapat ini karena saya piawai dalam cari uang. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana keberakhirannya Qarun? Allah Jalla wa'ala tenggelamkan dia dengan kecongkakannya, dengan semua hartanya. Tapi lihat Nabiullah Sulaiman alaihi salam, dengan semua kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, yang tidak mungkin nikmat-nikmat dunia itu diraih oleh manusia siapapun sepeninggal beliau, setinggi apapun derajatnya. Tapi dia, Nabiullah Sulaiman, tetap menganggap itu adalah nikmat Allah, ujian dari Allah, apakah beliau syukur ataukah beliau kufur. Wafatnya tidak ada yang tahu, Nabiullah Sulaiman ini, hingga dia terjatuh di atas tongkatnya. Baru orang tahu kalau Nabiullah Sulaiman meninggal. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini apa yang Allah sebutkan tentang Dzulqarnain. Nah, Allah kisahkan bagaimana perjalanannya ke ujung timur, ke ujung barat, atau ke ujung barat, kemudian ke ujung timur, kemudian ke utara, untuk membangun tembok yang sangat bermanfaat bagi kita, seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dan apa yang Allah kisahkan adalah hak, meskipun manusia tidak tahu di mana tempatnya. Wallahu a'lam, di masa Khulafa Abbasiyah, seorang raja yang disebut dengan Al-Wathiq, Al-Wathiq Billah, ini pernah mengirim ekspansi rombongan untuk mencari tembok Dzulqarnain, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Pernah Raja Al-Wathiq mengirim orang-orang yang diutus untuk melakukan perjalanan ke negeri-negeri mencari tembok Dzulqarnain. Dan wallahu alam, kata Ibnu Katsir menceritakan, didapat itu. Ya, didapat oleh rombongan mereka, rombongan utusannya Al-Wathiq. Diceritakan bahwasanya, barakallahu fikum, tembok-tembok itulah tembok yang tinggi sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, padanya ada akfal kabirah, ini ada gembok-gembok yang besar. Mereka sampai ke sana. Yang ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya itu benar-benar ada, tembok itu ada. Dan mereka pun kembali kepada Al-Wathiq, ya, menceritakan apa yang mereka lihat. Dan perjalanan mereka untuk mencari tembok Dzulqarnain itu disebut Ibnu Katsir adalah 2 tahun. Jadi semenjak diutus sampai kembali itu 2 tahun lamanya untuk mencari tembok Dzulqarnain. Dan wallahu alam, ya, kalau di masa sekarang belum ada yang tahu di mana tempatnya, dan Allah memiliki hikmah yang luar biasa, ya. Memang ini menunjukkan lemahnya kita, maju teknologi tapi belum ditemukan secara peta di mana secara pasti itu tembok Dzulqarnain. Kalau di masa dahulu sudah sempat ketemu. Nah, oleh Al-Wathiq. Ya, memang sebagaimana Allah gambarkan dalam ayat, diceritakan di sana orang-orang yang ada di sekitar tembok adalah orang-orang yang sangat terbelakang. Ya. Orang-orang yang sangat terisolasi dari yang lainnya. Nah, benar seperti yang disebutkan di dalam ayat. Wallahu a'lam bishawab, sehingga bab ini adalah bab keimanan, ya. Kita percaya pada apa yang disebut dalam Al-Qur'an meskipun kita tidak tahu di mana tempatnya, ya. Ada di dunia, tapi kita enggak tahu di mana tempatnya. Ini semuanya adalah bab keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas dari ayat-ayat Allah Jalla wa'ala di ayat 89 hingga 98 dari surah Al-Kahfi, menceritakan tentang perjalanan Dzulqarnain. InsyaAllah ta'ala di ayat-ayat setelahnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Bi'idznillahi ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.